Q-time dulu ah. Q-time? Quality time? Iya. Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik. Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga. Q-time buat kulit? Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong. Caranya? Pakai ini. Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik. Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit. Oh, gitu? Iya. Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time? Kok direbut sih? Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.